yang Allah berikan pada orang-orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang beriman dan para wali-walinya, yaitu kebersamaan dengan makna bantuan dan pertolongan. Datang kepada mereka arwahun, didatang oleh makhluk halus. Fatuhatibuhum, lalu makhluk halus tersebut mengajak mereka bicara, watatamatsal lahum, dan

li akhar wa qala li akhari hadhihi mazahirun wa qala lahum al mazahiru ghayru zahiri am hiya huwa fa in kanat ghayruha faqad kuntum fi thaniyati wa in kanat hiyaha fala farqa faqad basatna al kalamu basatna al kalama faqad basatna al kalama ala في أسفار هؤلاء في موضعين آخر وبينا حقيقة قول كل واحد منهم أن صاحب الخصوص يقول المعدوم شيء وجود الحق قاض عليها ويفرق بين الوجود والثبوت والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب وهذا زعم أن عين وجود الرب قائم عليها ليس عند وجود مخلوق غير ulail mulahida, adapun mereka-mereka orang-orang yang sesat, maka mereka mengklaim dan berkeyakinan sebagaimana klaim yang diberikan oleh Tilmisani. Ini tokoh sufi juga, Khalid Ibn Arabi, yang berfaham wahdatul wujud dan atau ya semacam itu. Ya, Tilmisani termasuk berfaham wahdatul wujud. Ibn Arabi, Halad, Tilmisani, faham wahda terwujud. Wa huwa ahdakum fi ilhatihi, kata Syekhul Islam, dan Tilmisani adalah yang paling pintar di antara mereka dalam kesesatan mereka, yang paling cerdas. Lama qiri'a 'alaihi al-fusus, ketika ada orang yang membacakan buku Fususul Hikamnya Ibnu Arabi di depan Tilmisani, kemudian ada orang yang komentar tentang buku tersebut di depannya Tilmisani, mengatakan Al-Quran yukhalifu qawlakum, ya, Al-Quran itu menyelisih ucapan kalian yang tidak membedakan antara khalid dengan makhluk. Dalam Al-Quran terdapat banyak, sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Quran makhluk bukanlah khalid, khalid bukanlah makhluk. Sedangkan kalian mengatakan khalid ya makhluk, makhluk ya khalid. Maka lihat jawaban Tilmisani, Al-Quran kulhu syirkun, Al-Quran itu seluruh isinya adalah kesyirikan. Ta'alallah amma yakulna luwang kabira. Wa inama tawhid fi kalamina, tawhid yang benar itu dalam ucapan kami, orang-orang sufi. Maka kemudian orang yang bertanya tadi bertanya lagi padanya, jika wujud itu semua adalah satu, maka kenapa istri itu halal sedangkan saudara kandung, saudari itu haram untuk disetubui? Maka lihat jawaban Tilmisani, al-kulu indana halal, semuanya halal menurut kami. Istri ya halal, ibu sendiri ya halal, saudara sendiri halal, karena semua wujudnya adalah sama. Ini konsekuensi dari wahdatul wujud. Ya, pertemuan dari wahdatul wujud adalah ibahiyah. Faham? Ibahiyah menghalalkan semuanya. Semuanya halal. Orang mau berbuat apa saja itu boleh. Mau istri tetangga itu ya halal, istri bukan tetangga ya halal, istri sendiri halal, semuanya halal. Karena wujud itu satu. Walakin haula al-mahjubun, akan tapi mereka-mereka itulah yang terhijabi, terhijab, ya, yang tidak sampai kepada kebenaran. Mereka lah yang mengatakan haram. Fakulna, maka kami katakan,

Kemudian wujudul haq, wujudul haq, maknanya Allah. Wujud Allah itu qadin alaiha. Itulah ya, qadu Allah itu menghancurkan. Fayfarik, maka dia membedakan antara wujud dengan subut. Kalau kita yakini bahasanya yang namanya makdum itu tidak ada di alam nyata, dia bukan cek, bukan makdum. Makdum itu ya bukan cek, tidak ada di alam real. Namun Ibn Arabi mengatakan makdum itu cek, makdum itu cek. Nah, ini yang kita baca sepatah-patah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.